Ros FM Jakarta. Jangan tunggu tahun baru. Ada seorang teman saya berkata, tahun baru nanti saya ingin membuat gebrakan hebat. Lihat saja nanti. Sahabat lain juga berjanji, tahun baru nanti saya akan membenahi semua kekurangan saya. Saya akan menjadikan tahun baru lebih baik dan tidak pernah terlupakan. Yang lain lagi begini katanya, saya akan menjadi orang yang berbeda di tahun baru nanti. Insya Allah lebih baik dari tahun sekarang. Bahkan ada yang seperti ini sahabat. Sekarang memang saya berandalan, tapi tahun baru nanti coba lihat, pasti akan ada perubahan luar biasa. Tunggu aja tanggal mainnya. Pertanyaannya sahabat Ras FM, kenapa harus menunggu tahun baru? Iya, kalau tahun barunya hanya tinggal hitungan hari, bagaimana kalau masih beberapa hari lagi? Bahkan ada yang berjanji melakukan perubahan di tahun baru meski tahun berjalan baru di pertengahan, masih separuh lagi. Untuk melakukan perubahan, kenapa harus menunggu lebih lama? Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Esok hari lebih baik dari hari ini. Lakukan detik ini juga. Tidak usah menunggu akhir tahun untuk mengevaluasi diri, merenung, mengakui kesalahan, kemudian membuat langkah dan rencana. Rencana perbaikan agar mengawali tahun baru yang lebih baik. Kadang kita berpikir untuk menunggu momen baik untuk melakukan apapun. Misalnya meminta keberkahan dari Allah di hari kelahiran. Padahal sahabat, berdoa meminta ampun kepada Allah bisa dilakukan kapan saja. Seolah-olah kita lebih tahu pada momen-momen tersebutlah segala kemurahan dan keberkahan akan tercurah. Boleh jadi kalau kita salah. Contohnya seperti ini. Saya punya kenalan yang meninggal dunia di tanggal yang sama dengan tanggal ulang tahunnya. Sama halnya dengan teman dekat saya yang berniat memberi kejutan untuk istrinya di hari ulang tahun ke-7 pernikahannya. Sebelum ia bercerita bahwa rumah tangganya itu saat ini tengah diambang keretakan. Mereka tengah menghadapi banyak masalah yang rasanya memang sulit untuk dituntaskan. Lalu dia berkata, saya akan menyelesaikan masalah keluarga saya dengan cara sendiri, Pak. Nanti di hari ulang tahun pernikahan kami. Ujarnya kala itu. Lalu saya bertanya, kapankah itu? Tanggal 23 September, Pak. Jawabnya. Yang setelah saya hitung-hitung berarti masih beberapa bulan lagi. Lalu saya menepuk pundaknya dan memberi saran. Apapun rencana terbaikmu itu, lakukan sekarang juga, sebelum keretakan itu bertambah menjadi kehancuran. Satu contoh lagi. Kalau ada seorang karyawan yang dipanggil atasannya lantaran kinerjanya yang buruk, kemudian ia berjanji tahun depan akan memperbaiki kinerja dan berupaya meraih prestasi sebaik-baiknya, siapapun atasan si karyawan itu sudah pasti akan menendang atau memberhentikan karyawan itu kalau tidak punya komitmen untuk memperbaiki kinerja secepatnya. Kalau memang bisa dilakukan hari itu juga, kenapa harus tunggu tahun depan? Tidak usah menunggu tahun depan, minggu depan pun saya sudah bisa mendapatkan karyawan yang lebih baik dari Anda. Biarkan orang lain tahu prestasi dan kebaikan kita hari ini. Dan esok akan kita torehkan amal soleh yang lain. Sebisa mungkin melakukan perbaikan dan kebaikan setiap hari, bukan dalam hitungan minggu, bulan, apalagi tahun baru. Jadi sekarang, jangan tunggu tahun baru. Selagi ada waktu untuk hari ini, kenapa tidak dilakukan yang terbaik? Siapa tahu hari ini kesempatan terakhir untuk kita. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.